Babu la yunkah mutallaqatahu thalasan, mutallaqatahu thalasan hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak menikahi istri yang telah diceraikan 3 kali hingga dia sudah menikahi orang lain. Nah, baru kemudian boleh kembali kepada suami pertamanya kalau sudah dicerai oleh suami barunya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradhi ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, datang seseorang wanita istrinya Rifa'ah Al-Quradhi kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang istrinya Rifa'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, kuntu 'inda Rifa'ah Al-Quradhi fatallaqani fabatta talaqi fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair atau ibn Zabir, wa innama ma'ahu mithla hudbati tawb. Kata istri Rifa'ah, aku di sisi Rifa'ah Al-Quradhi, maksudnya istri Rifa'ah, fatalaqani, kemudian dia mentalak aku, fatallaqani, fabatta talaqi, sampai aku diceraikan 3 kalinya. Dan itu makna batta talaqi. Ini talak yang batta. Talak batta adalah talak yang tidak bisa rujuk lagi, tidak bisa kembali lagi. Karena tidak bisa kembali kepada Rifa'ah, karena sudah talak 3, sudah talak bain, fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman, maka aku menikahi setelahnya seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman ibn Zabir. Tetapi kata wanita tadi, innama ma'ahu mithlu hadbati tsaub, tetapi yang bersamanya itu seperti ujung kain. Ini kain. Nah, begitu. Ini hadbatu tsaub. Kenapa senyum-senyum? Ini namanya hadbatu tsaub, ujung kain. Kelihatan, nanti paham sendiri. Khususnya bagi para wanita, nanti akan paham sendiri. Gak harus sekarang. Maka dia mengeluhkan, seakan-akan mengeluhkan suaminya. Sesungguhnya suamiku yang sekarang ini seperti ujung kain yang lembek begini. Fatabassama Rasulullah SAW. Nabi tersenyum. Kenapa? Cerdasnya Rasulullah SAW. Beliau paham apa yang dimaksud oleh istrinya Rifa'ah ini, yang sekarang sudah nikah dengan orang lain dan kemudian mengadukan bahwa orang lain ini yang bersamanya seperti hadbatut tsaub. Nabi tersenyum dan berkata, aturidina antarji'i ila Rifa'ah, kamu ingin balik ke Rifa'ah ya? Kamu ingin balik sama Rifa'ah? La, kata Nabi, tidak bisa. hatta tazuqi usailatahu wa yaduqa usailataki. Tidak bisa sampai engkau merasakan madu kecilnya dia dan dia merasakan madu kecilmu. Akhwani fi dinna a'azakumullah wa akhawati fillah, para talibin wa talibat. Rasulullah SAW paham kalau wanita tersebut ingin kembali kepada Rifa'ah. Dipahami ceritanya, sehingga akan dipahami fikihnya. Dipahami ceritanya, sehingga akan dipahami fikihnya. Ini imra'atun, tadinya bersama Rifa'ah. Tapi kemudian ditalak, rujuk, ditalak, rujuk, ditalak, rujuk. Ditalak, rujuk, ditalak, rujuk, ditalak lagi, enggak bisa rujuk. Akhirnya wanita ini menikah dengan orang yang kedua, Abdurrahman Ibn Zabir. Benar. Bukankah tadi judul pembahasan atau judul babnya adalah tidak boleh kembali kepada suaminya kalau sudah talak tiga, kecuali kalau sudah menikahi orang lain kemudian cerai baru bisa balik. Iya kan? Baik. Ternyata tidak cukup hanya nikah kemudian cerai, enggak cukup. Kata Nabi, hatta tadzuqi, sampai kamu merasakan madu kecilnya dia, wa yadzuqa, dan dia merasakan madu kecilmu. Artinya sampai terjadi jima. Sampai terjadi jima. Kalau tidak terjadi jima, kemudian minta cerai, balik ke Rifa'ah, enggak bisa. Nah, wanita ini menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku istrinya Rifa'ah yang sudah dicerai dengan talak bain, talak tiga, tidak bisa balik lagi, maka aku nikah dengan Abdurrahman Ibn Zabir. Tetapi yang bersamanya seperti ujung kain. Terus mau kembali pada Rifa'ah, kata Nabi sambil tersenyum. Kamu mau kembali kepada Rifa'ah, pengen rujuk lagi ke Rifa'ah karena sudah menikah, dicerai, kemudian balik. La, kata Nabi, tidak. Sampai taduqi, sampai engkau merasakan madu kecilnya Abdurrahman Ibn Zabir, dan sampai Abdurrahman Ibn Zabir merasakan madu kecilnya dia. Maknanya sampai terjadi jima. Kalau tidak terjadi jima, walaupun cerai dari Abdurrahman, enggak bisa balik ke Rifa'ah. Sampai nikahnya sungguhan. Nikah sungguhan itu nikah yang benar-benar ada jima dan sebagainya. Qalat, Aisyah menceritakan, wa Abu Bakrin indahu. Ketika Nabi ditanya oleh wanita tadi dan Nabi menjawab seperti itu ada Abu Bakar di situ, di sisinya. Wa Khalid ibnu Sa'id, juga ada Khalid ibnu Sa'id duduk di situ. Yantadiru an yu'dan lahu, keduanya dalam keadaan menunggu izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanada, maka dipanggil, ya Abu Bakrin, ala tasma ila hadih, wahai Abu Bakar, tidakkah kau dengar ucapan wanita ini? Ma tajharu bihi inda Rasulillah, lihatlah betapa beraninya dia berkata pada Rasulullah SAW seperti itu. Siapa yang berbicara? Sahabat Khalid ibn Sa'id kepada Abu Bakar. Jadi asyahid barakallahu fikum adalah, pertama, kisah seperti ini atau ilmu yang seperti ini perlu dijelaskan. Kedua, jangan malu untuk disampaikan. Ada Abu Bakar, ada Khalid, biasa saja. Yang ketiga, wahai para wanita, kalau engkau ingin bertanya, bertanyalah. Jangan malu. Khalid terheran-heran. Berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, lihatlah perempuan ini. Dia ngomong kepada Nabi seperti itu, enggak malu, enggak apa. Bahkan mengatakan dengan kalimat yang tabu ya. Kalau di Indonesia disilakan tabu. Ya Rasulullah, bersama dia. Ini punya dia itu kayak gini." Baik, kayak ujung kain. Aku mau cerai, mau kembali pada Rifa'ah. Belum ngomong mau kembali pada Rifa'ah, Nabi sudah tahu. Kamu mau kembali pada Rifa'ah? Aturidina antarji'i ila Rifa'ah? Apa kau ingin kembali pada Rifa'ah? Kata Nabi sambil tersenyum. Paham maksudnya. La, kata Nabi, tidak bisa. Kalau tidak terjadi jima dengan suami yang kedua, tidak terjadi jima dengan suami yang lain tadi, belum boleh kembali pada suami pertama. Belum boleh rujuk kembali pada suami pertama. Kata Nabi, la hatta yataduqi usailatahu wa yaduqa usailataki. Jangan. Oh, tidak bisa. Sampai engkau merasakan madu kecilnya dia, dan dia merasakan madu kecilmu. Hikmah. Ada wanita yang seperti istrinya Rifa'ah ini di zaman sekarang. Di talak tiga, ternyata pengen kembali pada suami yang pertama. Baik, ingin kembali pada suami yang pertama wanita ini. Ya sudah, kita nikah dulu sama orang lain. Ini saya sebut dua, ini satu. Nikah dulu sama orang lain. Nanti cerai lagi, nikah sama yang ini. Pura-pura saja. Nikah, berpura-pura, tapi jangan disentuh. Atau yang pertama, awas, jangan disentuh. Tanya sama beberapa ustadz, udah boleh kembali? Tidak bisa. Sampai merasakan dia madu kecilnya suami yang kedua, dan suami yang kedua merasakan madu kecilnya dia, yakni jima, kemudian ternyata cerai, maka boleh balik ke bawah. Akhirnya ya gak bisa balik, ya sudah, terpaksa seperti suami istri dan berhubungan seperti suami istri. Setelah wanita ini merasakan madu kecilnya yang kedua, dan yang kedua merasakan madu kecilnya yang ini, enggak jadi cerai, enggak jadi balik ke sini. Maaf, dadah. Ya. Kenapa? Ternyata yang ini ngalahkan yang pertama. Ya. Itu hikmah. Itu apa? Hikmah. Barakallahu fiikum. Sehingga para laki-laki jangan gampang-gampang menceraikan talak satu, talak dua, sampai talak tiga. Akhirnya bingung, gak bisa rujuk lagi. Apalagi membuat sandiwara seperti tadi. Pura-pura nikah, kemudian balik. Itu batil dengan dua sebab. Batil dengan dua sebab. Sebab pertama, karena belum taduki usailatahu, dan belum yaduka usailataki. Karena pura-pura kan gak ada jima. Awas, jangan sentuh, itu pura-pura saja. Tidak bisa, ini dalilnya. Dalilnya yang bersama kita ini. Yang kedua, nikah pura-pura seperti itu, dan orang laki-laki yang berpura-pura suaminya kemudian supaya menghalalkan, itu namanya muhallil. Nabi mencercanya dengan kalimat al-muhallil sebagai taisul musta'ar. Dicela oleh Nabi. Laki-laki penghalal ini adalah kambing pejantan bayaran dijulukinya. Tais al-Musta'ar, kambing pejantan bayaran. Betapa hinanya, betapa rendahnya dijadikan kambing pejantan bayaran. Kalau tidak ada di sini, kalian harus mencari hadisnya. Kalau tidak ada di sini, maka tugas kalian kelihatannya enggak ada. Nah, berarti PR buat kalian untuk mencari hadis cercaan Rasulullah SAW kepada laki-laki yang menikahi perempuan hanya untuk menghalalkan perempuan tadi untuk kembali pada istri pertamanya, pada suami pertamanya. Namanya al-muhallil. Cari dengan kata al-muhallil atau cari dengan kata taisal musta'ar. Baik. Allah yabarik fiikum. Jazakumullah khair. Berarti kata hadis gharib atau kalimat gharibnya dalam hadis ini apa saja? Pertama kalimat batta talaqi. Tadi sudah sedikit dijelaskan. Ditaskidkan di ta, kemudian musanna, ini ta. Asluhu al-qata. Aslinya qata, putus. Al-murad talaqaha at-talqatal akhirah. Maknanya adalah ditalak dengan talak terakhir. Talak tiga. Talak terakhir min talaqatis salas. Ya, ini ditalak dengan talak tiga. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim disebutkan fatallaqaha akhira thalathat tatliqat. Dalam sahih Muslim lafadznya berbunyi diceraikan dia dengan cerai terakhir dari cerai yang tiga. Baik, kalimat kedua az-zabir. Difathahkan zainya dan setelahnya ba dikasrahkan zabir. Tsumma ya tsumma ra. Jadi bukan Zubair, walaupun memang seringkali kalimat seperti itu Zubair biasanya. Huruf-huruf seperti itu. Kali ini bukan zabir. Hudbah didomahkan di ha, misal hudbat as-saum. Hudbah iskanud dal dengan didomahkan di ha dan disukunkan dalnya setelahnya muahada, setelahnya ba bertitik satu. Hiya tarfut thawb, itu adalah ujung kain. Alladzi la yansaj, ujung kain yang tidak dikelin, ujung kain yang tidak diobras, ujung kain yang ini kan dikelin kan, ini enggak terlihat benang-benangnya keluar begitu, terurai ya, tidak dikelin, tidak diobras. Syabbahuha bihadbil ain, yakni diikhayatkan atau diumpamakan dengan hadbul ain. Ini hadbul ain, bulu mata itu hadbul ain. Apa yang dimaukan oleh wanita tadi dengan kalimat ma'ahu misal hudbati saum? Aradat anna dhakarahu yusbihul hudbah. Yang dimaksud adalah kemaluannya seperti ujung kain. Fil istirha wa adam al intishar. Naam. Kurang jelas? Cukup ya? Naam. Kalau sudah cukup jelas, cukup. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Namanya darurat itu sekedarnya saja. Terpaksa kita sebut. Tapi sekedarnya saja. Kalau sudah cukup jelas, cukup. Enggak usah ditambahin. Enggak usah didetailkan sampai ke sana kemari. Akhirnya jadi apa? Melanggar konten porno namanya. Tak boleh, haram. Dilarang oleh pemerintah. Sehingga kita sekedarnya saja. Yaitu bahwasanya apa yang dia punya seperti ujung kain, yakni dalam keadaan lembek. Usailatahu bidhammil ain. Kalimat usailah saya terjemahkan madu kecil. Difathahkan di sin itu tasghir, bentuk kecil dari asalah. Bentuk kecil dari asalah, ai asal madu. Dan itu ungkapan. Wa hiya kinayatun anil jima'. Itu adalah ungkapan tentang jima, Tidak bisa sampai engkau merasakan madu kecilnya dia dan dia merasakan madu kecilnya kamu, yakni sampai terjadi jima. Syabbaha ladzatahu biladzatil asal wa halawatih. Kenapa pakainya madu kecil? Karena diumpamakan dengan manisnya madu. Wa halawah. Intaha mulakhasan barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah dengan makna al-ijmali dan kemudian fawaid dan kemudian ikhtilaf al-ulama. Ikhtilaf ulamanya agak panjang sampai 3 halaman. Insyaallah kita akan lanjutkan bi'idznillah taala pada waktunya.